Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa untuk kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai macam limpah nikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Terkhusus di siang hari yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita pertolongan dan kemudahan untuk kita ziarah di ma'had ahli sunnah wal jamaah ini, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kepada para pengurus, para pengajar, dan ikhwah yang ikut andil di dalam membantu berjalannya dakwah dan tarbiyah di tempat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayah taufiknya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah kepada mereka dan mengistiqamahkan mereka di atas tauhid dan sunnah sampai malakul maut datang kepada mereka untuk menjemput roh-roh mereka yang akan dibawa oleh malaikatur rahmah menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mendapatkan ampunan dan keridhaannya. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala, di siang hari yang mulia ini, yakni kita ingin sama-sama mengambil faedah dari sebuah hadis atau sebuah asar, yakni asar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang di dalamnya terkandung peringatan terhadap berbagai macam fitnah dan sekaligus penjelasan faktor-faktor yang akan menyeret para pemimpin yang terjatuh, yang terfitnah ke dalam berbagai macam bid'ah. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala, yang dimana asar tersebut diriwayatkan oleh al-imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya As-Syari'ah. Kata beliau rahimahullah, حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله ابن موهب الهمداني قال حدثنا ليث عن أقيل عن ابن شهاب أن أبا إدريس الخولاني أعد الله أخبره أن يزيد بن أميرة وكان من أصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أخبره قال كان لا يجلس مجلسا للذكر حين يجلس إلا قال الله حكم قسط هلك المرتابون. فقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يوما إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر فيوشك قائل أن يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ما هم بمتبعي حتى أبتدئ لهم غيره فإياكم وما ابتدئ فإنما ابتدئ ضلالة. إخوانا في الله حفظكم الله تعالى قد الإمام Al-Ajurri rahimahullah telah menceritakan kepada kami Yazid ibn Khalid ibn Abdullah ibn Mauhab Al-Hamdani. Beliau menyatakan telah menceritakan kepada kami Layth dari Uqail dari Ibn Shihab bahwasanya Abu Idris Al-Khawlani yang bernama Aidullah telah mengkhabarkan kepada dia, yakni kepada Ibnu Shihab Az-Zuhri, bahwasanya Yazid bin Umairah, dan di mana Yazid bin Umairah rahimahullahu taala adalah termasuk ashabnya, termasuk murid-muridnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Yazid bin Umairah, kana la yajlisu majlisan li dzikr. Adalah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, tidaklah beliau itu duduk di satu majlis pun untuk zikir tatkala beliau itu duduk, kecuali beliau akan menyatakan Allahu hakamun hakamun qist. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha menghukumi, zat yang maha adil. Halakal murtabun, maka orang-orang yang bimbang, orang-orang yang ragu-ragu akan binasa. Faqala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu yawman. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu pada suatu hari menyatakan, inna min waraikum fitanan yakthuru fiha al-mal. Sesungguhnya di masa-masa yang akan datang, di balik-balik kalian itu akan muncul berbagai macam ujian dan cobaan yang pada zaman-zaman tersebut harta itu jumlahnya banyak. Wa yuftahu fiha al-Qur'an, dan di masa itu pun Al-Qur'anul Karim dibuka. Sampai-sampai orang mukmin maupun munafik, orang laki-laki maupun perempuan, yang kecil maupun yang besar, yang budak maupun yang merdeka, maka semuanya andil untuk membaca Al-Quran. mempelajari Al-Quran. Fayusiku qailun an yakul. Maka hampir-hampir ada orang yang menyatakan, malin nasi la yattabi'uni. Waqad qara'tul Qur'an. Kenapa orang-orang kok itu mereka tidak mengikutiku? Padahal sungguh-sungguh aku telah membaca Al-Quran. Mahum bimuttabi'iyya. Mereka tidak mau mengikutiku. Hatta abtadi'a lahum ghairah. Sampai aku mengada-adakan satu perkara yang baru dari selain agama untuk mereka. Fayyakum wa mabtudi'. Maka hati-hatilah kalian terhadap perkara-perkara yang diada-adakan. Kenapa? Fa inna mabtudi'a dalalah. Karena segala sesuatu yang diada-adakan di dalam agama itu adalah kesesatan. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafidhahullah ta'ala di dalam kitabnya Az-Zari'ah ila bayani maqasid kitab syariah lil imam al-ajurri rahimahullahu ta'ala. Hadza atharu Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu wa huwa sahih wa qad jaa'a min iddati turuq wa mithlu hadza wallahu a'lam ma yuqalu min qibal ar-ra'i. وَهُوَ قَدْ سَمِعَ كَثِيرًا مِنْ أَحَادِيثِ الْفِتَنِ. Ini adalah asar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Sebuah asar yang sahih. Dan sungguh asar ini datang dari beberapa jalan. Kata Syekh hafidhahullah ta'ala, perkataan yang seperti ini wallahu a'lam tidaklah dikatakan dari yakni kepalanya, dari logikanya, dari idenya. Wana fillah hafidhakumullah ta'ala. Dan di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu sungguh-sungguh banyak mendengar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus adalah hadis-hadis yang menjelaskan permasalahan fitan. Wa na fillah hafidhakum Allah taala. Wa minha, dan di antara hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu yang beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyatakan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan sebagai upaya usaha untuk menyelamatkan diri dari berbagai macam fitnah. Karena fitnah-fitnah itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diibaratkan sebagaimana potongan-potongan malam yang gelap. Karena gelapnya, maka seorang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk pada waktu pagi dalam keadaan beriman, tapi sorenya sudah menjadi kafir. Waliyadu billah. Atau masuk dia itu masuk pada waktu sore dalam keadaan dia beriman, pagi harinya sudah menjadi seorang yang kafir. Dahsyatnya fitnah. Dahsyatnya ujian dan coba. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya demi kepentingan keuntungan daripada dunia. Fana fillah habidakumullahu ta'ala. Dahsyatnya fitnah bisa menjadikan seorang itu mempertaruhkan agama demi mendapatkan dunia. Kata Syekh, wa ma syakala dzalik, dan yang semisal dengan hadis itu, di mana Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Artinya Syekh menyatakan bahwasanya asar tadi tayyib, bukanlah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyatakan dari pendapatnya, dari pikirannya, dari dirinya. Mungkin itu adalah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Atau kemungkinan yang kedua, wa imma annahu sami'a hadza bin nas aw annahu istanbathahu min umumin nusus radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kemungkinan yang pertama tadi, bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu mendengar nas secara jelas dan tegas itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang hukumnya jadi marfu', atau yang kedua, ikhwana fillah hafizakumullahu ta'ala, ini adalah hasil istimbatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu dari keumuman nas-nas tayyib yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Qala fihi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan di dalam asar tersebut, halakal murtabun, yakni ahla syakki wal raibi, al-mutazazati aqaiduhum, wal-mutazazi'u imanuhum, wahadah wallahi al-halak. Binasa celaka orang-orang yang ragu-ragu, yakni orang-orang yang ragu-ragu, orang-orang yang bimbang, goncang, yakni akidah-akidah mereka, keimanannya mereka. Orang yang seperti ini demi Allah akan binasa. Fana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Thumma qal, kemudian beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, inna min waraikum fitanan. Sesungguhnya di belakang-belakang kalian akan datang, akan muncul berbagai macam ujian. Kita ini berjalan akan meninggalkan dunia dan akan menghadap siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berjalan ini bukan menghadapnya dunia, tapi kita itu menghadap kematian kita dengan berlalunya detik, menit, jam, hari, dan seterusnya, maka akan semakin dekat dengan ajal kita dan dunia di belakang kita. Fana fillah hafidhakumullahu ta'ala, sehingga beliau menyatakan, inna min waraikum fitanan. Apa yang beliau radhiyallahu ta'ala anhu nyatakan ini? Kata Syekh, kama akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik, annaha satakunu fitanun. Apa yang beliau radhiyallahu ta'ala anhu nyatakan, beritakan ini sebagaimana apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan, bahwasanya akan muncul, akan terjadi berbagai macam ujian dan cobaan. Wa nafillah hafidhakum Allah ta'ala. Yakthuru fiha al-mal. Di masa-masa tersebut, yakni di masa-masa munculnya fitnah-fitnah itu, harta melimpah ruah. Banyak, luar biasa. Wa nafillah hafidhakum Allah ta'ala. Wa tahaddatsa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam an fitnatil mal. Dan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang salah satu fitnah adalah fitnahnya harta. Kalau miskin bisa bersaudara. Kalau berkaya, kalau dalam keadaan kaya saling cakar-cakaran di antara kita. Nek miskin rukun. Qana billah habithakumullah ta'ala. Tapi kaya, subhanallah, banyak permasalahan yang terjadi di antara kita. Enggak usah cari tempat yang jauh-jauh. Qana billah habithakumullah. Di zaman miskin enggak punya, yang diundang waliman ya orang-orang itu saja. Enggak pernah muncul macam-macam. Tapi begitu, yakni muncul fitnahnya harta, luar biasa. Baik, jadi KPK ini atau BPK ini ada yang resmi, ada yang atau banyak yang tidak resmi. Banyak jadi tim audit yang tidak dibayar untuk mengaudit hartanya orang. Ustaz kok sugih? Ah, ini korupsi, kolusi atau nepotisme dan yang lain sebagainya. Musibah. Qana billah habidakumullah. Ustaz sugih. Masalah, Ustaz melarat juga masalah. Qana billah hafidhakumullah. Baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummatil mal. Sesungguhnya setiap umat itu memiliki, yani fitnah artinya dihadapkan fitnah yang paling menonjol. Dan sungguh fitnah yang paling menonjol yang akan menimpa kepada umatku adalah fitnahnya harta. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qana fillah hafidhakumullah ta'ala. Ini adalah merupakan salah satu hadis dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menjelaskan tentang munculnya fitnah harta. Sekian banyak hadis yang lainnya. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Inna dunya hulwatun khadira wa inna Allaha mustakhlifukum fiha." فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dunia, terkhusus adalah berkaitan dengan permasalahan harta, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, حُلْوَةٌ خَبِيرَةٌ, manis rasanya dan menyenangkan tatkala dilihat mata. Siapa yang lihat enggak senang? Banyak duit. Qana billah hafidhakumullah. Kalau seandainya kita semuanya buat apa? Buat apa? Kuesioner ya. Nah, mana yang kamu pilih? Fakirun sabir, fakirun sabir atau ghaniyun fakir? Pasti semuanya dari sini sampai sana termasuk saya milih yang mana ya, Qana Sofyan? Pilih yang apa? Ghaniyun Syakir. Orang yang kaya banyak syukur saat masalah orang yang miskin ini ya pilihan, kalau terpaksa saja. Qana billah habidakumullahu taala, ini berkaitan dengan permasalahan apa? Harta. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna Allaha mustakhlifukum fiha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menjadikan kalian itu silih berganti untuk mendapatkan dunia. Bukan kemandian kita. Bukan orang tua kita. Bukan penguasa kita. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala lah yang memilih, yang menentukan, yang mentakdirkan siapa di antara hamba-hambanya yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya. Bukan karena apa? Pilihan kita. Bukan karena apa? Kuisener kita memilih menjadi seorang yang kaya, tapi banyak bersyukur. Fayanduru kaifa ta'malun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melihat bagaimana kalian itu memperlakukan harta. Bagaimana kalian itu mengatur harta yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan terhadap apa? Fitnahnya harta. Qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Fa hadha al-atharu imma an yakuna sami'ahu Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu mubasharatan bi sighatihi وإما أنه تجمع لهم معانيه من هنا وهناك مما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكاثر معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه sebagaimana tadi telah dinyatakan oleh Syekh. Kemungkinan yang pertama bahwasanya beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau kemungkinan yang kedua beliau ngumpulkan berbagai macam makna dari sini dan dari sana, yakni dari nas-nas baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang beliau dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa na billahi habidakumullahu ta'ala, yakni hasil istimbatnya beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Wa yuftahu fiha al-Qur'an hatta ya'khudahu al-mu'min wal-munafiq war-rajul wal-mar'at was-saghir wal-kabir wal-'abd wal-hur, yani taqsuru al-madaris. Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, di masa-masa munculnya fitnah-fitnah itu, maka Al-Quran dibuka, yakni dibaca dan dipelajari, sehingga orang mukmin maupun munafik, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang anak maupun yang dewasanya, yang budak maupun yang merdekanya, maka bisa semuanya membaca dan mempelajari Al-Quran. Maka kata Syekh, di masa-masa tersebut takthurul madaris, madrasah-madrasah, pondok-pondok, lembaga-lembaga tarbiyah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran jumlahnya banyak. قبل هذا الزمن كان الواحد يمر بقرى كثيرة لا يجد فيها القارئ ولا الكاتب. Di zaman dulu, ikhwana billah hafidhakum Allah ta'ala, seorang melewati sekian banyak desa, sekian banyak negeri, tidak dapat dia dapati di desa-desa itu, di negeri-negeri itu, seorang qari, seorang pembaca, seorang katib. Rata-rata tayyib buta huruf. Wa na billahi habidakum Allah taala, enggak bisa membaca Al-Qur'an. Tapi akhir zaman, yathurul qurra'u wa takthurul madaris. Dan di akhir zaman, kata Syekh, maka jumlahnya qurra, yakni para pembaca, demikian juga madaris, lembaga-lembaga tarbiyah yang mengajarkan Al-Quran, jumlahnya semakin banyak. Yaqra'u wa yaqra'ul qari', pembaca ini membaca. Banyak orang yang membaca Al-Quran. Banyak orang yang menghafal Al-Quran. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Fitnah yang muncul adalah, ثم يقول الناس لا يتبعونني ولا يستمعون لي. Sebagian dari para pembaca Al-Quran terfitnah. Di antara fitnahnya adalah ucapannya dia, orang-orang kau tidak mau mengikutiku. Orang-orang kau tidak mau mendengarkan bacaanku. Wa nafillah habidakum Allah ta'ala. Karena dia niatnya mempelajari Al-Quran, tidak ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala mencari pengikut. Mencari pengikut. Taib. Ikhwana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Begitu dia sudah membaca Al-Quran, sudah melakukan ini dan itu, kok tidak ada orang-orang yang mengikuti dia. Tidak ada orang-orang yang mau berguru dengan dia. Termasuk pula tidak ada orang-orang yang mau memberikan harta dengan sebab amalan dia. Sehingga kemudian timbul, yakni ide yang jelek. Faya'ti bitamthiliyati wa anasyid wa bidah. Lalu akhirnya upaya untuk menarik orang kepada majelisnya, upaya dia untuk menarik orang mau duduk di majelisnya, mengikuti dia, mendengarkan ucapannya dia dan bacaan dia, maka dia mendatangkan tamthiliyat. Ya, wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala, misalnya film-film, pertunjukan-pertunjukan, nasyid-nasyid, dan berbagai macam bidah yang lainnya. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Al-an yastajnibuna an-nasa bitamthiliyati wal-anasyid. Di zaman sekarang ini, mereka, wa nafillah hafidhakumullah, ahlul bidah, hizbiyun, tokoh-tokoh mereka upaya untuk menarik umat ke majelis-majelisnya mereka, menjadi pengikut-pengikutnya mereka, maka mereka melakukan berbagai macam perkara-perkara tadi. Baik, qana billah hafidhakumullahu ta'ala. Coba perhatikan. Yani orang-orang sufi, tokoh-tokoh sufi pun zikir-zikirnya berbeda ini dan itu. Nasyid-nasyidnya pun berbeda ini dan itu. Masing-masing berupaya dan merekayasa bagaimana bisa dia itu menarik umat manusia ke majelisnya dia yang dengannya mungkin akan mendapatkan harta. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. وَلَيْسَ بِالْحُجَّةِ وَالْبَرَاهِينِ مِنَ الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ بِالْقَصَائِدِ الْخُرَافَاتِ بِالْبِدَعِ وَبِأَشْيَاءَ يَسْتَجْلِبُونَ بِهَا النَّاسِ. Bukan yang disampaikan adalah hujjah, barahin, yani qala Allah wa qala Rasulullah. Bukan, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, bosan kalau mendengarkan ayat-ayatnya Allah, kalamnya kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Makanya sampai kemudian sebagian di antara mereka mengomentari majelis-majelisnya Ahlus Sunnah, majelis kok sepaneng. Ikhwana fillah hafidhakumullahu, bosan Majlis itu yang ada gernya. Khawana fillah, habidullah. Sebentar-bentar ger. Sebentar ger. Sampai tidak ada yang diingat kecuali apa? Gernya tadi. Khawana fillah, habidakumullah. Bukan kalam Allah dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hati-hati ikhwana fillah, habidakumullah. Yang mereka datangkan adalah membacakan qasidah-qasidah yang berupa khurafat, berbagai macam bid'ah-bid'ah, yaitu perkara-perkara yang mereka dengannya bisa menarik perhatian umat manusia. Wana fillah habidakumullahu ta'ala. Mungkin pakai ngeleniknya dengan ajian pengasihannya. Mungkin pakai susuknya. Wana fillah habidakumullahu. Kalau ustadznya mesem, kemudian para apa yang hadirin itu tersengsem dengannya. Dan yang lain sebagainya. Intinya adalah mengumpulkan umat manusia. Qanatillah habidakumullahu ta'ala. Al-muhim. Qasduhum hasdun nasi hawlahum. Fayakunu lahum adba' nas'alullah al-afiyah. Yang penting, yang pokok, yang inti daripada keinginan mereka adalah terkumpulnya umat manusia di sekeliling dia. Sehingga dia memiliki apa? Pengikut yang banyak, sukses. Maka kalau sudah seorang itu, seorang da'i sekaligus jurkam, ya, juru kampanye, ya seperti ini akibatnya. Qawana billah habidakumullah. Kalau dia itu tidak bisa menarik pengikut, gagal. Qawana billah habidakumullahu ta'ala. Baik. وهذه الفتنة والله أعلم ضاربة أذنابها وقد ظهر هذا الآن يقرأ الكبير والصغير والرجل والمرأة والحر والعبد كان فيما مضى لا يتصدى لطلب العلم إلا الشرفاء النبلاء الذين لا يريدون إلا الله ثم الدار الآخرة ثم العلم وانا في الله حفظكم الله. Di zaman sekarang ini sungguh-sungguh telah muncul perkara yang Rasulullah perkara yang dinyatakan dan dikhabarkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Yani orang yang tua maupun yang muda. Yang laki-laki maupun perempuannya. Yang merdeka maupun yang budaknya. Semuanya membaca Al-Quran. Qanafillah habidakumullah. Memiliki keahlian. Kemahiran. Di dalam membaca Al-Quran. Padahal di zaman-zaman dulu. Maka tidak mungkin orang itu akan menuntut ilmu kecuali orang-orang yang mulia, orang-orang yang utama, orang-orang yang tidak menghendaki kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian negeri akhirat, kemudian ilmu. Niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengajar itu bukan. Qawana fillah habidakumullahu ta'ala profesi. Untuk mendapatkan rezeki. Qawana fillah habidakumullahu ta'ala. Baik. Adapun sekarang. Kata Syekh. Ammal an. Kullun nasi bimukhtalifi tabaqatihim. Yaqra'un. Adapun di zaman sekarang ini, tingkatan-tingkatan umat manusia berbeda-beda, semuanya membaca Al-Quran. Apakah yang mukminnya maupun yang munafiknya? Apakah orang yang ikhlas di dalam membaca dan mempelajari Al-Qur'annya, atau waliyadu billah orang yang menginginkan, yakni perkara daripada perkara-perkara dunia, membaca. Yakunu rajulu fasiqan ma yusalli, terjadi di zaman sekarang ini seorang laki-laki yang fasik. Ma yusalli, dia tidak salat. Wana fillah hafidhakumullah taala. Yadrusu fil madrasati fi kulli majal yuridu syahadah. Dia belajar di sebuah lembaga pendidikan. Wana fillah hafidhakumullah, sampai kemudian universitasnya yang diinginkan hanyalah apa? Ijazah, gelar. Yuridu dunya bidzalik, dia menginginkan dunia dengan cara seperti itu. Ikhwana fillah hafidhakumullah taala, jangan sampai ikhwana fillah hafidhakumullah kita dipalingkan oleh syaitan niat kita untuk mempelajari agama karena harta, karena tahta, ataupun karena perkara-perkara dunia yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita khawatir tatkala kita itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kadzabta, kamu dusta, kamu mempelajari ini, kamu mempelajari itu, kamu mengajarkan ini, kamu mengajarkan itu, supaya mendapatkan apa? Harta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang itu tidak akan bermanfaat bagi kita tatkala kita itu menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Fal muhim annahu yakra'u thumma yakul yushiku qailan an yaqula ma linnasi la yattabi'uni wa qad qara'tu al-Qur'an. Maka yang jelas ada seorang di antara mereka yang menyatakan maka yang penting bahwasanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu di dalam asar tersebut menyatakan atau memberitakan, fayushiku, maka hampir-hampir ada orang yang menyatakan, kenapa orang-orang itu mereka tidak mau mengikutiku, padahal sungguh aku telah membaca Al-Quran. Wa nafillah hafidhakumullah. Bukan semuanya orang yang mempelajari, yang membaca, menghafal, muroja Al-Quran kemudian mengucapkan ucapan ini. Enggak, tapi ada orang yang terfitnah dengan ini sampai menyatakan, kok mereka orang-orang itu tidak mau mengikutiku padahal aku sudah mempelajari Al-Quran. Saya sudah kuasai qira'atu sab'ah atau qira'atu asyarah. Wana billah hafidhakumullahu ta'ala. Yani ba'dun nasi yuridu adba. Sebagian orang belajar mengajarkan Al-Quran atau mempelajarkan ilmu daripada syariah. Namun yang diinginkan adalah apa? Pengikut. Tolok pengukurnya itu pengikut. Kalau muridnya banyak berarti tarbiyahnya berhasil. Dakwahnya berhasil. Kalau sedikit, berarti tidak. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Liannahu qara'a al-Qur'ana li ghairillah liyuqala qari. Karena dia membaca Al-Qur'an karena selain Allah, bukan ikhlas mengharapkan ajr min Allah, supaya dijuluki, supaya digelari, supaya disemati di dalam pembicaraan di tengah-tengah umat manusia bahwasan dia adalah apa? Pembaca Al-Qur'an, qari, ahli di dalam qiraah. Fana billah hafidhakumullah. Kalau dia itu niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, wa illa fa inna Allah Subhanahu wa taala yuhibbu ar-rajul at-taqi al-ghani al-khafi. Kalau niatnya itu tidak demikian, yakni ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang bertakwa, yang kaya jiwanya. Dan apa? Khafi. Tidak terkenal, enggak populer. Qana billah habidakumullah taala. Ma yuhibbu adh-dhuhura wal adba'a illa ahlul fitan. Kata Syekh, tidaklah memiliki ambisi menjadi orang yang terkenal. Tidaklah ambisi untuk mendapatkan pengikut yang jumlahnya banyak kecuali ahlul fitan. Kata Syekh Habibullah Ta'ala. Amma alladhi yuridu Allah wa dar al-akhirah. فليس له أدب إلا مرضاة الله عز وجل. Adapun orang yang menginginkan Allah, bertemu dengan wajahnya Allah, melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala, menginginkan jannah, maka tidaklah memiliki target, tidaklah memiliki tujuan kecuali keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Fala fillah habidakum Allah taala. وَمَا يَرْفَعُهُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Dan yang diinginkan adalah segala sesuatu yang akan memuliakan dia, yang menjadikan tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. وَلَا يُهِمُّهُ يَأْتِيهِ أَعْبَاءٌ أَوْ لَا يَأْتُونَ. Dia tidak peduli. Tatkala menyampaikan ilmu syariah dengan cara yang baik, dengan hujah dan bayyinah, dia tidak peduli apakah para pengikut itu akan datang kepada dia ataukah tidak. Qana fillah habidakum Allah taala. Baik. Wa in ja'ahu syai'un min fadlillah fala yakunu hadafa. Maka apabila datang kepada dia sesuatu dari keutamaan Allah, di antaranya misalnya banyak orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dengan tarbiyahnya dia, dengan dakwahnya dia, dengan tulisannya dia, dengan rekaman dia misalnya, maka itu bukan sasaran dia, bukan tujuan dia. Yang paling pokoknya, la yaj'alu at-tabaiyah lahu awwal ahdafihi wa akhiraha. Nas'alullah al-afiyah. Baik, keterkaitan dengan pengikut ini bukan tujuan awalnya dia dan bukan tujuan akhirnya dia. Wa na billah habidakum Allah taala. Nah, di dalam atsar tadi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, orang tersebut menyatakan, la yattabi'uni waqad qara'tul qur'ana ma hum bimuttabi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairah. Mereka kok tidak mengikutiku, padahal aku sungguh telah membaca Al-Qur'an. Mereka itu tidak menjadi pengikutku sehingga aku mengada-adakan satu perkara yang baru bagi mereka. Ikhwana fillah habidakumullah. Kadang kita masih seperti itu, bingung, sehingga mencari perkara-perkara yang nyeleneh. Yufakiru fi bid'atin yajdibu bihan nas ayya bid'atin yakhtari'uha lahum hatta yaltafuna haula. Tapi begitu orang-orang itu enggak datang, enggak simpatik dengan majelisnya dia, maka dia berpikir, bid'ah apa yang bisa menarik umat manusia? Yang dia bisa ada-adakan bid'ah itu untuk apa? Menarik mereka. Sehingga mereka, umat manusia itu berkumpul di sekelilingnya. Fana fillah habidakumullahu ta'ala. Walau kana fiha tabulun wa dufufun wa mahadir. Nas'alullah al-afiyah. Walaupun apa yang diada-adakan tersebut dari acara-acara dia itu ada kendang-kendang, ada dufnya, ada alat-alat musik yang lainnya, ataupun perkara-perkara yang lainnya yang pada intinya adalah menjadi daya tarik bagi umat manusia. Ikhwana fillah habidakumullahu ta'ala. Tayyib. وهذا موجود في أهل البدع. الصوفية عندهم طرق لجذب الناس. ونبي الله حفظكم الله. Ini ada di kalangan ahli البدع. Dan khawatir ونبي الله حفظكم الله تعالى. Karena kelemahan keikhlasan kita, kejujuran kita, kesabaran kita. Taib, khawatir syaitan memunculkan, membisikkan ke dalam hati kita perkara-perkara yang seperti ini. Jadi jangan kemudian anggap ini pada ahli bidah kita merasa apa? Selamat. Wanafillah hafidhakumullah. Nah, orang-orang sufi, mereka itu memiliki berbagai macam apa? Tariqah-tariqah untuk menarik umat manusia. Baik. Nah, jangan kita itu jadi terbawa dengan pola pikir mereka, kemudian kita mengada-adakan satu perkara yang baru, yakni di dalam agama demi berkumpulnya, simpatiknya umat manusia. Baik, insyaAllah pada waktu yang akan datang kita teruskan. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.